Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillah fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Dengan sebab kenikmatannya dan dengan sebab keutamaan dan rahmatnya, Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan perkara yang besar, ibadah yang mulia, i'tikaf di bulan Ramadan. Dan juga kita diberi kesempatan untuk talabul ilmi asy-syar'i, berupaya untuk terus memahami dan mempelajari ilmu yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada nabinya sebagai kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana hadis Anas, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu asy-syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan ini Allah berikan kemudahan bagi diri kita masing-masing, diberi kemudahan untuk talabul ilmi syar'i. Yang tentunya kita berharap dengan kemudahan ini Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan-kebaikan. Sebab dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khaira yufaqihu fid-din." Hadis Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, man yuridillahi, barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, yufaqihu fid-din, niscaya dipahamkan oleh Allah Ta'ala terhadap agamanya. Niscaya dipahamkan terhadap agamanya. Al-fiqhu fid-din, memahami urusan-urusan agama. Tidak semua orang diberi taufiq bisa memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agamanya. Tidak semua. Kenapa? Karena seorang yang diberi kepahaman itu adalah hanya orang-orang yang dipilih dan dikehendaki saja. Sehingga ada sebuah kalimat yang menunjukkan hal tersebut. Ketika dikatakan oleh para ulama mensifati ahlul bid'ah, utu ilman walam yu'tu fahma. Mereka diberi ilmu tapi tidak diberi kefahaman. Utu ilma walam yu'tu fahma. Mereka diberi ilmu namun tidak diberi kefahaman. Khawarij misalnya, Khawarij adalah orang yang mereka memiliki ilmu, membaca Quran, beribadah, walam yu'tu fahma, namun tidak diberi oleh Allah kefahaman. Kefahaman yang dipahami oleh para salaf, kefahaman yang sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi memahami agama ini dengan benar sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ini merupakan taufik yang besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Dalam hadis Bukhari, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan kepada Ibnu Abbas terhadap agamanya. Pahamkan Ibnu Abbas ini terhadap urusan agamanya. Memahami agama, barakallahu fikum, dengan mempelajarinya, mempelajari dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan suatu kefahaman. Dan ini taufik minallah. Tidak semua orang yang belajar diberi kefahaman. Lebih-lebih faham sesuai yang dimaukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, betul-betul pilihan. Sebagaimana tadi kata ulama, utu ilma walam yu'tu fahma. Mereka diberi ilmu tapi tidak diberi apa? Kefahaman. Sehingga memahami terhadap agama ini betul-betul suatu nikmat yang besar. Karena hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala saja yang akan diberi kefahaman. Siapa yang diberi kefahaman sungguh diberi kebaikan. Dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi oleh Allah hikmah, wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, hikmah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran wassunnah, ilmu yang dia ketahui berdasarkan apa yang dipahami dari Al-Quran wassunnah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Khairan katsira, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Makanya kata Abu Hurairah, lan ata'allamu baban minal ilmi khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya saya bisa mempelajari satu bab dari ilmu, lan ata'allamu baban minal ilmi, kalau seandainya saya bisa mempelajari satu bab dalam pembahasan ilmu, itu khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari ini akan menuntun ke surga. Ilmu yang kita pelajari, ilmu agama ini akan menuntun seorang dimudahkan masuk jannah. Man salaka tariqa, hadis Muslim, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama, apa janjinya? sahhalallah lahu bihi. Allah mudahkan dengan sebab jalan itu al-jannah, surga. Jadi ya ibadallah, ini diantara jalan yang paling mudah yang akan menuntun seorang hamba meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Dengan cara thalabul ilmi. Makanya adalah hadis Tabrani. Hadis Tabrani, man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya dalam rangka apa? Fi talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu agama. Barakallahu fik. Bahwa fi sabilillah, maka dia orang yang berjalan di atas jalannya Allah. Keutamaan yang besar, berjalan di atas jalannya Allah. Hatta yarji'a, sampai dia itu kembali ke rumahnya. Hadis ini juga mendorong seorang untuk thalabul ilmi. Seringkali kita keluar rumah, tapi apa niatnya? Apa niatnya kita keluar rumah? Banyak orang keluar rumah memiliki tujuan-tujuan. Namun di antara keluarnya seorang dari rumah dan dinilai fi sabilillah, di sini di antaranya thalabul ilmi. Melangkahkan langkah ke tempat adanya majlis ilmu, bahwa fi sabilillah. Betul-betul kesempatan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita akan membawakan sebuah risalah, na'am, yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah, yakni al-usulus salasah alati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Kita bacakan apa yang ada dalam risalah antum. Naam. Risalah ini ada dua bagian. Tayib, ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah ini. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Muallif memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an semua surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Baik. Dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai menulis risalah, dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis kisah ketika terjadi sulhu al-Hudaybiyah. Maka diadakan perdamaian. Sebelum ditulis kesepakatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib memulai menulis isi perjanjian dengan ditulis bismillahirrahmanirrahim. Namun orang kafir Quraisy tidak mau menerima adanya di situ bismillah ar-rahman ar-rahim, supaya dihapus. Bismillah saja, ar-rahman ar-rahim dihapus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menulis, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka dia minta kepada Ali bin Abi Thalib, mana tulisannya, dihapus oleh dia, ditunjukkan. Ini yang kalimatnya. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapus. Beliau pun menghapus. Setelah ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib menghapus tulisan tersebut. Karena beliau tidak tahu tulisan. Umi. Syahid di sini bahwa memulai hal yang baik dalam menulis ilmu, mencatat ilmu, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Iqtida'an bikitabillah wa iktida'an bis sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-usulu as-salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Apa artinya? Al-usulu, al-usulu as-salasatu, al-usul as-salasah, tiga pokok prinsip. Usul itu pokok prinsip. As-salasatu tiga, jadi tiga pokok prinsip. Allati yajibu ala kulli muslim, yang wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim, wa muslimah, muslim laki-laki, muslim perempuan, ma'rifatuha, mengetahuinya. Al-usulu as-salasatu, tiga pokok prinsip. Baik, alati yajibu, yang wajib ala kulli muslimin wa muslimah, bagi setiap muslim laki dan muslim perempuan, ma'rifatuha, mengetahuinya. Al-usul, usul jamak dari aslun, jamak dari aslun, mufradnya aslun, jamaknya al-usul. Contoh usul, apa itu makna usul? Ma yubna alaihi khairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu, yang dibangun di atasnya sesuatu. Apa bahasa kita? Pondasi. Ya, dikatakan dalam aslul jidar, aslul jidar berarti apa? Pondasi rumah. Aslus syajarah berarti apanya? Akarnya. Baik, aslus jidar ai asasuhu, pondasinya. Rumah itu, rumah yang pertama kali dibangun namanya apa? Asas. Pondasi. Di atas pondasi dibangun tembok. Di atas tembok dibangun atap. Hakada dikatakan asl au usul. Kalau itu pohon, aslu syajarah berarti apanya? Akarnya. Jadi berarti apanya? Akarnya, pokoknya. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim 24, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Allah membuat permisalan dalam surat Ibrahim ayat 24. Kita bahas dulu kalimat usul. Usul itu artinya tadi, kalau itu rumah pondasinya, kalau pohon berarti apanya? Akarnya. Itu yang pokok. Ya. Pohon akan kuat kalau akarnya kokoh. Begitu digambarkan dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa daraballah, apakah kau tidak melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid. Seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Bagaimana pohon yang bagus? Asluha sabit. Asluha, akarnya kokoh. Akarnya apa? Kokoh. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke atas, dahan-dahannya menjulang ke atas. Itu pohon yang baik. Jadi kalimat tauhid digambarkan seperti pohon yang kokoh akarnya, tidak mudah kena angin sekuat apapun dia tegar. Hakada. Dan itu makna al-asl au al-usul. Nah, di sini ada tiga pokok prinsip ilmu allati yajibu, yang wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah sesuatu yang harus diketahui. Sesuatu yang harus diketahui. Bagi yang tidak mengetahui berarti berdosa. Karena itu wajib. Sesuatu yang harus diketahui. Bagi yang tidak mengetahui berarti mendapatkan dosa. Ala kulli muslim, bagi setiap muslim dan muslimah, ma'rifatuha, mengenalnya. Baik. Tiga ilmu ini wajib diketahui. Kenapa? Karena ilmu yang akan dipelajari ini kita sebutkan wahiya, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama wahiya, yaitu ma'rifatul abdi rabbah, mengenalnya seorang hamba rabbahu, kepada Rabbnya. Seorang hamba wajib mengenal Rabbnya. Wajib. Karena akan ditanya di kubur. Karena akan ditanya di mana? Di kubur. Setiap orang yang mati ketika di alam kubur akan ditanya, man robbuk? Yang bertanya malaikat. Malaikat akan bertanya kepada seorang hamba, man robbuk? Siapa robmu? Berarti ilmu ini wajib dipelajari. Kenapa? Akan ditanya oleh malaikat di kubur. Barakallahu fiik. Yang kedua, wadinahu, dan wajib mengenal yang kedua apa? Dinahu, agamanya. Malaikat di kubur akan bertanya, madinuk, apa agamamu? Yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah tiga ilmu yang wajib seorang muslim dan muslimah mempelajari. Kenapa wajib dipelajari? Karena ilmu ini ilmu yang akan diuji di kubur. Pertanyaan tiga ilmu ini akan diajukan oleh malaikat. Tayib, kalau dia seorang mukmin, barakallahu fik, kalau dia seorang muslim mukmin, ketika ditanya tiga pertanyaan ini, man rabbuk? Rabbi Allah. Wa madinuk? Dini Islam. Wa man nabiyuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang mukmin. Karena dia di dunia beriman kepada Allah, beriman kepada Islam, agamanya diamalkan, mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang munafik, orang kafir, dia ketika ditanya, man rabbuk, madinuk, apa agamamu? Ha ha ha, la adri. Ha ha, saya tidak tahu. Karena di dunia tidak pernah belajar agama Islam, tidak pernah mempelajari Rob yang dia sembah, tidak pernah beribadah dan mengenal siapa yang disembah. Sehingga jawabannya, kata hadis, dalam hadis, ha ha ha, la adri. Sami'tunna sayaqulun, saya pernah mendengar orang berkata. Tidak di atas ilmu. Ketika ditanya lagi, wa madinuk, apa agamamu? Kalau dia orang kafir, munafik, tidak bisa menjawab. Dia akan mengatakan, haha, la adri, sami'tu nasa yakulun syai'an fakultu. Saya pernah mendengar orang berkata, saya pun ikut berkata. Tak punya ilmu, mengikuti kebanyakan orang. Sehingga kemudian ketika ditanya lagi, waman nabiyuk, siapa nabimu? Jawabnya sama, hahaha la adri, sami'tu nas yaquluna syai'an fakultu. Ah, saya tidak tahu. Saya pernah mendengar manusia berkata, saya pun ikut berkata. Sehingga orang ini disiksa di kubur. Diazab di kubur. Diazab di kuburnya karena tidak bisa menjawab tiga ilmu ini. Barakallahu fiik. Disempitkan kuburannya. Singkat tulang-tulangnya menyatu. Hah? Maka kemudian terdengar suara dari langit. Kalau dia orang mukmin, an sadaqa abdi, betul jawaban hambaku, fafrisuhu, bentangkan untuk dia bab minal jannah, pintu surga. Dia pun melihat kenikmatan surga. Kalau orang mukmin, dia pun berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rob, segerakan kiamat. Hai arji ila ahli wa mali, supaya saya kembali berkumpul dengan hartaku dan keluargaku. Masya Allah. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang kafir, an kadzabas abdi, telah dusta hambaku, fafrisuhu, bentangkan untuk dia bentangan dari neraka. Dibukalah pintu neraka. Dia pun berkata ketika melihat azab neraka, Rabbi la taqumis sa'ah. Lihat, Rabbi la taqumi sa'ah, ya Rob, jangan segerakan kiamat. Loh, kenapa tidak minta segera hari kiamat? Karena azab neraka lebih dahsyat dari azab kubur. Azab neraka lebih dahsyat dari azab kubur, sebagaimana Allah kisahkan tentang Fir'aun. Fir'aun yang tidak mau mengikuti agamanya Nabi Musa, Islam. Diajak masuk Islam tidak mau. Diajak mengikuti nabinya tidak mau. Diajak mengenal Rabb-nya tidak mau. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun. Hah? Pagi dan sore. Jadi sebelum Fir'aun diazab di dalam neraka, di kuburnya sudah diazab. An-naru yu'radun 'alaiha huduwa wa 'ashiya. Wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, udhulu ala Fir'aun asyadal azab. Masuklah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang lebih dahsyat. Berarti azab jahannam lebih dahsyat dari azab kubur. Dari azab apa? Kubur. Sehingga seorang mukmin harus belajar betul-betul mengimani, mengetahui, mengimani, mengikuti. Bukan menghafal. Islam agamaku, Muhammad nabiku, Tuhan Allah Tuhanku. Diapalin tiap hari, Pak. Tapi tidak pernah ibadah kepada Allah. Muhammad nabiku. Tapi tidak mau mengikuti nabinya. Diapalin di rumah. Islam agamaku, Muhammad nabiku. Apa lagi? Quran kitabku. Diapalin. Itu tidak bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, orang kafir akan menghafal. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah. Kalau ditanya apa agamaku, agamaku Islam. Dihafal. Tapi bukan sekedar menghafal. Yang lebih ditekankan di sini, mengenal. Betul-betul mengenal. Sehingga mengikuti. Bukan sekedar teori, ilmu. Tayyib, itulah tiga ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah, siapapun dia, belajar mengenal tiga ilmu yang akan ditanya di kubur. Baik. Fa idza qila laka, kita akan mulai yang pertama. Wa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanyakan. Wa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuk, siapa rabbmu. Wa idza qila laka man rabbuk, kalau ditanyakan kepadamu, siapa rabbmu. Rabb, kata Syekh Utsaimin, Rabb itu alladzi khalaqaka. Jadi kalau ditanyakan man rabbuk, siapa yang khalaqaka, menciptakanmu. Wa amaddaka, dan amadda memberikan nikmat kepadamu. Wa a'addaka, dan menyiapkan kenikmatan untukmu. Wa razaqaka, dan yang telah memberikan rezeki kepadamu. Itu namanya Rabb, yang menciptakan, telah memberikan nikmat-nikmat, menyiapkan nikmat, dan memberikan rezeki. Itu makna Rabb. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu, siapa yang menjaga dirimu, baik, fakul Rabbi Allah. Fakul, jawab, Rabbi Allah. Rabb, apa tadi Rabb? Yang menciptakanku, memberikan rezeki kepadaku, menyiapkan segala kebutuhanku. Rabbi Allah adalah Allah. Baik, dialah Allah. Bukan batu, bukan pohon, bukan arwah, bukan jin. Allah saja yang menciptakan dan memberi rezeki. Rabbani, alladzi rabbani, wa rabba jami'al alamin, bini'amihi, bini'matihi. Dan rabba, yang telah mentarbiyah. Rab mentarbiyah itu menjaga, merawat. Yang telah merawat saya. Wa rabba jami'al alamin, dan telah mentarbiyah seluruh alam. Alam, makhluk. Ketika kita di perut, Allah memberi rezeki tanpa kita bekerja. Selama 9 bulan di perut, Allah jaga kita. Dibimbing oleh Allah, dengan dijaga oleh Allah, ditarbiyah, riayah. Ketika kita di dalam perut ibu kita, kita hidup, bisa makan, padahal tidak bekerja. Lihat, di sini sebagai tarbiyah minallah. Kita tumbuh dari air, berubah menjadi darah, berkembang menjadi daging, lalu ditiupkan ruh. Setelah itu lahir ke dunia dalam kondisi lemah, dan Allah siapkan as-sama' wal basar, pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan hati. Berkembang, kita jadi mengerti. Allah yang telah akhrajakum min butuni ummahatikum, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Dalam keadaan lemah, lemah ilmunya, lemah fisiknya. Tapi Allah mentarbiyah. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran. Dengan mendengar kita jadi tahu. Kita tahu mama, umi, abi. Setelah kita mendengar, makan, minum, ilmu dengan mendengar. Tarbiyah minallah. Wal basar, diberi apa ini? Penglihatan. Dengan melihat kita bisa belajar. Orang tua sholat di masjid, anak melihat, ini ilmu, sehingga anak meniru orang tuanya dengan melihat, sebagai faedah ilmu. Wal fuad, dan hati, Allah berikan hati untuk berpikir. Antara kebenaran dan kejahatan dia lihat, dia berpikir mana yang baik, mana yang mudharat, mana yang bermanfaat di dunia, mana yang membahayakan di akhirat. Dia belajar dengan hatinya menimbang. Itu semua nikmat minallah. Tarbiyah minallah. Wa rabba jami'al alamin, bahkan telah mentarbiyah seluruh alam semesta. Binikmatihi, dengan apa? Nikmatnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat rahmahnya. Inna lillah, lallah, Allah itu memiliki memiliki mi'atu juz'in minar rahmah, 100 rahmah. Allah berikan satu rahmah. Tis'atun wa tis'in amsaka indah. 99 ditahan. Ditahan yang 99. Dan dengan satu rahmah juz'an wahida yatarahum fil ard. Dengan satu rahmah tadi Allah letakkan di muka bumi ini makhluk saling merahmati. Sampai seekor kuda mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya sebagai rahmah. Baik. Dan itu tarbiyah minallah. Dengan nikmatnya anak kuda ini dijaga, dirawat oleh induknya. Setelah Allah masukkan sifat rahmahnya di dalam hati induk kuda ini, semua hewan diberi sifat rahmah, manusia diberi sifat rahmah dengan sebab nikmat minallah. Rasulullah SAW di suatu peperangan melihat ada seorang ibu mencari anaknya. Lihat, dicari-cari, tawanan perang, polisi perang mencekam. Sang ibu mencari-cari anaknya. Setelah dia dapatkan, sang ibu didekap, penuh dengan kasih sayang. Di hadapan para sahabat, di hadapan Rasul SAW, ataraun, apakah menurut kalian? Apakah menurut kalian? Ayakti fahadihil mar'ah, mungkin wanita ini ayulqiya, memungkinkan sang ibu ini melemparkan biwaladiha dengan anaknya finnar, tarihatun waladaha finnar, mungkin apa tidak seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api, mungkin apa tidak? Qalu, la ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Ya, sebagaimana sang ibu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api setelah dia mencari-cari anaknya dengan penuh kasih sayang, didekap, mungkin apa tadi tidak dia melemparkan anaknya ke api? Lah ya Rasulullah, tidak mungkin. Lallah arhamu bi ibadihi bihadihil mar'ah biwaladiha. Allah itu lebih penyayang kepada hamba. Allah lebih penyayang kepada hamba dibandingkan sang ibu ini menyayangi siapa? Anaknya. Yang enggak mungkin anaknya dilempar ke dalam api. Enggak mungkin juga Allah membiarkan kalian masuk neraka dengan kasih sayang. Allah turunkan para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab. Allah berikan penjelasan yang bisa dipahami oleh manusia, Al-Qur'an. Semua suku dan bangsa manapun ketika dia belajar bahasa Arab akan mengetahui keindahan Al-Quran, mengetahui jalan yang benar dan yang salah. Betul-betul ini adalah tarbiyah minallah. Allah mentarbiyah manusia dan seluruh alam dengan nikmatnya agar manusia selamat. Baik, terusnya wa huwa ma'budi, dia Rabbku, ma'budi sesembahanku, dia sesembahanku. Laisani ma'budun siwa, tidak ada sesembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi wa huwa ma'budi, dialah Allah sesembahanku. Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menjaga, merawat, dialah yang saya sembah. Dan laisa li ma'budin ma'budun siwa. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku ma'bud sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lihat di sini alhamdu pakai alif lam yang mengandung makna lil istighraq. Apa istighraq? Semua pujian, semua jenis pujian kembalinya hanya milik Allah. Antum memuji langit yang hijau yang indah, masya Allah. Apa yang aku katakan? Masya Allah. Semua itu adalah apa yang Allah kehendaki. Antum melihat anak antum pintar, bagus, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah. Kembalinya kepada Allah. Kenapa? Semua nikmat itu dari Allah. Baik. Maka kita katakan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Siapa Allah? Allah adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabb. Apa itu Rabb? Yang telah menciptakan, mengatur, memelihara seluruh makhluk yang di langit dan yang di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala makhluk yang melata di muka bumi ini, siapa yang menanggung rezekinya? Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah rezekinya. Binatang yang besar di lautan yang menjamin rezekinya Allah. Apalagi kita manusia, makhluk yang kecil. Maka jangan takut. Dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu sendiri karena takut apa? Melarat. Kenapa takut melarat? Sementara anak yang dilahirkan itu Allah yang menjaga. Jangan dibunuh. Salah apa dia dibunuh? Hanya sekedar takut melarat? Lihat. Di situ enggak boleh. Allah yang menjamin rezeki semua makhluk. Itulah Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa idza qila laka, itu yang pertama. Ilmu yang harus dipelajari. Mengenal Allah, tidak berbuat syirik. Betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Dan itu ilmu yang akan ditanya di mana? Di kubur. Kalau antum tidak beribadah kepada Allah, maka antum tidak bisa menjawab. Maka harus beribadah hanya kepada Allah. Ketika ditanya di kubur, man rabbuk? Rabbi Allah. Karena di dunia dia beribadah kepada Allah. Adapun orang yang beribadah kepada selain Allah, tidak bisa menjawab. Orang kafir, nafik, tidak bisa. Karena disebut siapa? Bukan Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, wa idza qila laka madinuk, apabila ditanyakan kepada anda, madinuk, apa agamamu? Ini prinsip ilmu yang kedua, ilmu yang mendasar yang akan ditanya di kubur. Wa idza qila laka madinuk, apabila ditanyakan apa agamamu, faqul, jawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Dini al-Islam. Lalu apa itu Islam? Ma huwa al-Islam? Wa huwa al-istislamu lillah. Islam adalah al-istislam, pasrah. Pasrah lillahi, kepada Allah. Pasrah kepada Allah bit tauhid, dengan bertauhid, dengan beribadah. Tauhid di situ maksudnya beribadah. Bukan sekedar mengaku ada Allah, beribadah. Wal inqiyadu lahu bil ta'ah. Dan yang qiyad, patuh, tunduk. Yang qiyad itu patuh, tunduk kepadanya, bitta'ati, dengan menjalankan ketaatan. Yang qiyad, patuh, tunduk, bitta'ah, dengan ketaatan. Ya, itu Islam. Patuh, tunduk, dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Lihat di sini. Wal bara'atu, dan berlepas diri. Berlepas diri. Tidak bergabung. Dengan apa? Minasyirki, dengan perbuatan syirik. Kalau ada perbuatan syirik, kita tidak bergabung, berlepas diri. Lihat? Itu Islam namanya. Karena Islam berbeda dengan syirik. Kalau Islam namanya muslim pelakunya. Kalau syirik pelakunya siapa? Musyrik. Tidak mungkin bercampur antara muslim dan musyrik. Maka di sini katakan wal bara'atu, berlepas diri. Tidak bergabung, tidak membantu. Minasyirki, dari perbuatan apa? Syirik. Wa ahlihi. Wa ahlihi, dan pelakunya. Para pelaku-pelaku kesyirikan, kita tidak bergabung dengan, berlepas diri. Saya tidak mau. Lakum dinukum waliyadin. Bagi saya, prinsip agama saya, bagi kamu itu agamamu. Tidak mungkin dicampur, aduk. Sudah dicampur, dikubek. Tidak, dioplos, tidak bisa. Beda, dipisah. Begitu. Karena memang di akhirat manusia akan jadi dua golongan. Hal yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Apa sama para penghuni neraka, penghuni jannah? Tidak sama. Di dunia pun dipisah. Antara ashabun nar wa ashabul jannah, perbuatannya berbeda. Maka Islam, saya ulangi di sini, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan definisi Islam. Al-Islamu wa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, madinuk, apa agamamu, faqul dini al-Islam. Agama saya Islam. Baik. Wa huwa, Islam adalah al-istislam lillah. Berpasrah diri kepada Allah bitauhid, dengan menjalankan tauhid, tidak berbuat syirik, beribadah murni kepada Allah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh, tunduk, menjalankan ketaatan. Apapun perintah Allah, manut. Sami'na wa ata'na. Itu Islam. Sami'na wa ata'na. Wal bara'ah yang ketiga, Islam adalah bara'ah, berlepas diri. Minasyirki wa ahlihi, dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Tidak boleh dicampur aduk. Prinsip akidah antara Islam dan syirik itu berbeda. Itulah Islam yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Nuh, rasul pertama, dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga prinsip inilah prinsip Islam yang harus dipahami. Mungkin cukup insyaallah sampai pada ilmu yang pokok yang kedua, mengenal Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.